إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap Kitabul Ilm. Kita sampai pada pertanyaan ke-119 yang ditujukan kepada Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Wasuila Fadilatul Syekh rahimallahu taala. Ditanya Fadilatul Syekh rahimallahu, "Ma nasihatukum li talabatil ilm haula da'watin nas wa ta'limihim al-ilma syar'i?" Li'annahu qad yujadu min ba'dihim hadahumullahu ta'ala syai'un min al-ghildah wa syiddah fil ta'amul. Apa nasihat engkau terhadap para penuntut ilmu seputar berdakwah kepada manusia mengajari mereka ilmu syar'i? Karena didapati dari sebagian mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, sesuatu dari sikap keras ya, di dalam bermuamalah. Narju tawjiha wal irsyad. Kami berharap arahan dan bimbingan. Saddadallahu khotakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dan meluruskan kesalahanmu ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik terhadap perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Maka beliau menjawab, fajaba fadilatu biqaulih, allazi tadullu alaihi sunnatul mutahharah, yang ditunjukkan oleh sunnah al-mutahharah, sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam, annal wajiba alal insan an yad'u ila Allah ta'ala bil hikmah wa bil lin wa bit taysir, yang ditunjukkan oleh sunnah yang suci ini, sunnah nabi alaihi salatu wasallam, bahwa yang wajib bagi seseorang untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan kemudahan. Faqad qala Allah ta'ala li nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menjadikan dakwah beliau kepada makhluk muslimnya, demikian pula kafirnya, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Seruan yang terkandung di dalamnya ilmu nafi, amalan soleh, yaitu dengan cara hikmah. Apa maknanya? Yakni setiap orang didakwahi sesuai dengan keadaannya, pemahamannya, dan bagaimana ketundukannya kepada dakwah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan termasuk diantara bentuk hikmah dalam dakwah adalah dakwah dengan ilmu, didasari dengan ilmu, bukan kejahilan. Dan memulai dakwahnya dengan perkara yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Demikian pula dengan cara yang paling dekat pemahamannya, paling dekat, paling mudah untuk dipahami. Dan berdakwah dengan sesuatu yang lebih sempurna untuk diterima, lebih mudah untuk diterima, yaitu dengan kelembutan, arif walin. Dan jika mereka tunduk ketika didakwahi dengan cara hikmah, maka itu yang diharapkan. Namun apabila mereka masih belum menerima dakwah dengan cara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan cara yang berikutnya, yakni bil mau'idzatil hasanah, dengan nasihat yang baik, yaitu dengan menyebutkan, menyampaikan perintah, demikian pula larangan, yang diiringi dengan terghib dan terhib, dengan dorongan, dengan ada sedikit ancaman, penyebutan ancaman. Yang demikian itu bisa dengan cara menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan maslahat-maslahat yang akan didapatkan ketika melaksanakan perintah itu. Demikian pula ketika menyebutkan larangan, maka disebutkan pula madarat yang berbilang dari seseorang yang mengerjakan larangan tadi. Demikian pula bisa pula dengan menyebutkan kemuliaan orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh-contohnya. Demikian pula bagaimana rendahnya orang yang tidak menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula termasuk bentuk terghib dan terhib adalah dengan menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang taat, berupa pahala, baik yang disegerakan atau yang akan diberikan oleh Allah nanti di yaumul kiamah. Demikian pula menyebutkan ancaman bagi orang yang memandang apa yang ada pada dirinya itu sudah benar. Demikian pula sebaliknya, pandangan dia terhadap orang yang menyeru dia itu berada di atas kebatilan, maka beralih ke cara dakwah yang berikutnya, dengan cara dialog. Dan ini adalah metode yang lebih lebih pas untuk diberikan kepada orang yang sifatnya demikian, karena lebih sesuai dengan akalnya. Yang demikian itu dengan cara menyebutkan hujah-hujah, dalil-dalil, yang dalil-dalil itu pun diyakini oleh dirinya. Maka yang demikian itu lebih dekat untuk sampai kepada tujuannya, yakni diterimanya dakwah. Namun cara yang ketiga ini jangan sampai mengantarkan kepada bentuk debat kusir, saling mencela, yang menyebabkan hilang tujuannya, yakni diterimanya dakwah. Harus seseorang ketika berdakwah dengan cara dialog ini harus komitmen sesuai dengan tujuannya, yakni agar dakwahnya diterima. Maka syahid dari ayat yang telah kita sebutkan adalah pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Ini yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mendakwahi manusia yang pertama kali dengan cara hikmah, mendakwahi mereka dengan apa yang sesuai dengan keadaannya, yang lebih dekat kepada pemahamannya. Demikian pula diantaranya adalah dengan cara yang paling bisa diterima oleh mereka, yaitu dengan sikap arif walin, kelembutan. Wa qala Allah ta'ala lahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rasulnya, fabima rahmatin minallah linta lahum, dan dengan sebab rahmat dari Allah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Dan jika engkau bersikap keras, ya, kaku, niscaya akan lari orang-orang yang ada di sekitarmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka, ya, mintakanlah ampun untuk mereka. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengingatkan kepada rasulnya tentang keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau, yang dengan sebab itu Rasulullah alaihi salatu wasalam mampu untuk bersikap lembut kepada para sahabatnya, yang jika Rasulullah alaihi salatu wasalam bersikap keras, kaku pada mereka, niscaya akan lari orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka dengan sebab kelembutan, ya, sikap tawadu di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bersikap lembut kepada mereka dengan memperbagus akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam di hadapan mereka, maka mereka pun berkumpul di sekitar Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam, melaksanakan perintah beliau alaihi salatu wasalam. Walau kunta fadzan, jika engkau bersikap fadzan ay sayyul khuluq, ya, jelek akhlaknya, ghalidul qalbi ay qasiyah, ya, keras, langfadu min khawlik, niscaya akan pergi orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka akhlak yang bagus itu merupakan pokok di dalam perkara agama, sesuatu yang akan menjadikan manusia tertarik kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, mendorong mereka untuk tertarik kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang lainnya, orang bagus, ya, akan mendapatkan pujian dan pahala yang khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, akhlak yang buruk itu merupakan pokok, ya, dari perkara agama yang akan menjadikan manusia lari darinya, ya. Manusia akan membenci orang yang memiliki akhlak yang buruk, disertai dengan celaan dan hukuman khusus bagi orang yang memiliki sifat yang demikian. Maka demikianlah Rasulullah alaihi salatu wasalam, Rasul yang maksum, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hal yang demikian kepada beliau, ya, mengingatkan beliau untuk bersikap lembut, ya, berakhlak mulia dalam hal berdakwah. Lalu tentu yang selain beliau lebih berhak lagi untuk, ya, bersikap demikian, yang menjadikan tentunya perkara yang paling wajib, yang paling penting bagi seorang dai adalah berusaha untuk mencontoh beliau, mencontoh akhlak-akhlak mulia yang beliau miliki. Demikian pula dalam hal bermuamalah dengan manusia, ya, kita berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dari sikap al-lin, ya, sikap kelembutan, husnul khuluq, ya, akhlak yang baik, ya, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka untuk menjadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tertarik kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya untuk memaafkan apa yang muncul dari mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dari sikap kurang dalam memenuhi hak beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula memerintahkan kepada Rasulnya untuk memintakan ampun untuk mereka ketika mereka kurang dalam hal memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terkumpul dalam ayat ini perintah untuk memaafkan. Demikian pula berbuat ihsan. Ihsan dalam bab muamalah. Ya. Memaafkan kekurangan. Demikian pula perintah untuk berbuat kebaikan melebihi. Ya. Melebihi apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena ihsan dalam bab akhlak dan muamalah adalah memaafkan kekurangan atau kezaliman yang dilakukan oleh saudara kita, demikian pula membalas kebaikan saudara kita dengan perkara yang lebih baik. Yang ini disyaratkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha faman afa wa aslaha fa ajru Allah innallaha la yuhibbu dzalimin. Ya. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya, ini adalah bentuk keadilan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan kemudian menjadikan yang dimaafkan itu menjadi lebih baik, maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan ihsan, memaafkan kesalahan saudaranya. Innallaha la yuhibbu dzalimin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ini adalah perbuatan kezaliman, yakni bersikap melampaui batas dari apa yang dilakukan oleh saudara kita. Maka dalam ayat ini yang telah kita sebutkan, yakni fabima rahmatin lintalahum, fabima rahmatin minallah lintalahum ila akhiril ayah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fa'fu anhum wastaghfir lahum, terkumpul padanya perintah untuk ya memberikan maaf dan berbuat ihsan ya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula untuk kita seluruhnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mengutus Musa dan Harun alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun, fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, yang demikian itu agar dia menjadi orang yang mengingat atau merasa takut. Yani ucapkanlah ucapan yang sahlan latifan, mudah, lembut. Ya. Berifkin walin, dengan kelembutan, wa'adabin fil lafzi, dengan penuh adab dalam pengucapannya, min duni fakhshin, ya. Tanpa ada ucapan yang buruk, wala salfin wala ghildah ya fil maqal, tidak ada sikap angkuh ya keras dalam hal ucapan, au fadadah fil af'al, demikian pula sikap buruk dalam hal perbuatan ya. Yang demikian itu tujuannya adalah agar dengan sebab sikap lembut tadi yang didakwahi yatadzakkar ya la'allahu yatadzakkar, jadi ingat kembali, mengingat apa yang akan mendatangkan manfaat untuknya, kemudian dia berusaha untuk mendatanginya, au yasha, atau merasa takut terhadap apa yang akan mendatangkan madarat untuknya, kemudian dia meninggalkannya. Karena ucapan yang lembut itu akan mengajak seseorang untuk mengingat hal itu ya. Adapun ucapan yang keras itu akan menjadikan manusia lari dari orang yang memiliki sifat itu. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan, annallaha yu'ti birifqi ma la yu'ti bil unfi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada sikap arif, kelembutan, apa-apa yang tidak diberikan kepada sikap keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha lembut, dan Allah mencintai kelembutan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kelembutan itu apa yang tidak diberikan kepada sikap keras. Wa ma la yu'ti ala ma siwahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada sikap arif, kelembutan, apa-apa yang tidak diberikan kepada sifat-sifat mulia yang lainnya. Ya. Maka makna ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala rafiq, ay latifun bi'ibadihi, rahimun bihim, Allah maha lembut terhadap para hambanya, marahmat kepada mereka, yuhibbur rifqa, Allah juga mencintai kelembutan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala cinta untuk hambanya memiliki sifat lembut terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Mengambil apa yang paling mudah untuk mereka, dan jangan para hambanya untuk bersikap keras, kasar, karena Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti ala rifqi ma la yu'ti alal unfi, Allah memberikan kepada sikap lembut, ya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dengan sikap, dengan sebab sikap lembut tadi lebih banyak dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada orang yang memiliki sikap keras, ya. Wa ma la yu'tihi ala ma siwah, demikian pula lebih banyak pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang memiliki sikap rif dari sifat-sifat yang lainnya, dari sifat-sifat yang terpuji. Yang demikian itu karena sikap arif, kelembutan, itu akan mendatangkan atau akan datang bersamanya apa yang tidak didatangkan oleh sifat-sifat yang lainnya. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan dorongan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk bersikap arif tadi. Hadis ini kaitannya dengan peristiwa ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membalas ucapannya orang-orang Yahud ketika mereka melewati Nabi alaihi salatu wasalam kemudian mengatakan assalamu alaik, ya. Maknanya adalah kematian atasmu, ya, sebagai pengganti atau menyamarkan kalimat assalamu alaik. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun membalasnya, bal alaikumussalam wal laknah, ya. Bahkan atas kalian kematian, demikian pula laknat. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan dalam hadis yang telah kita sebutkan kepada beliau untuk bersikap arif, kelembutan, dan meninggalkan sikap ghadab wal qaswah, marah, demikian pula keras hati. Wa kana yaqul idza ba'atha ba'san, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasalam dahulu ketika beliau mengutus utusan, beliau mengatakan yasiru wala tu'asiru wabashiru wala tunafiru fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin. Berikanlah kemudahan, janganlah berikan kesulitan, beritakanlah kabar gembira, kabar gembira, jangan kalian menjadikan manusia lari. Maka sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, dan kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Namun hadis ini adalah hadis yang seharusnya terpisah, ya. Potongan pertama, yasiru wa la tu'asiru wa basyiru wa la tunafiru. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun potongan yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kelengkapannya adalah anna arabiyan bala fil masjid. Bahwasanya dahulu ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman yang kencing di masjid. Fa faro ilahin nas liyaqau bihi. Maka para sahabat pun menuju ke arah orang tadi, ya, untuk menahannya, ya. Faqala lahum Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan kepada para sahabat, da'uhu, tinggalkan dia. Wahriku ala baulihi dzanuban min ma'in aw sajlan min ma'in. Tuangkanlah atau siramlah di atas kencingnya itu, tempat yang dia kencingi, satu ember dari air atau satu ember besar dari air. Fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan, jangan kalian dan kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, ya, orang Badui ini tidak hanya ini yang dilakukan, ya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam sedang mengerjakan salat, ya, bersama para sahabat, maka orang Badui ini ikut salat. Maka orang Arabi itu mengatakan dalam salatnya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku, demikian pula Muhammad. Jangan engkau rahmati bersama kami seorang pun. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam selesai dari salatnya, maka beliau pun mengatakan kepada orang Badui tadi, laqad hajarta wasian yuridu rahmatullah. Sungguh engkau telah membatasi sesuatu yang seharusnya itu luas, mencakup untuk seluruh manusia, yakni yang dimaukan Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu, ya, orang Arab Badui tadi kencing di sudut salah satu masjid, di salah satu sudut masjid. Ya, tentu adalah ini sikap yang buruk. Ya, para sahabat tentunya marah, ya. Namun apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, ya, fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan, jangan kalian kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Wa hakadza yanbaghi 'ala da'iyah ay yakuna layyinan talikal wajhi munsharikha sadri hatta yakuna dzalika ad'a li qabli sahibihi alladhi yad'uhu ila Allah. Demikianlah sepantasnya bagi seorang dai untuk dia bersikap lembut, ya. Berseri-seri wajahnya, lapang dadanya, sehingga yang demikian itu lebih diterima, ya. Orang yang memiliki sikap demikian lebih diterima dakwahnya, ajakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu an takuna da'watuhu ila Allah la ila nafsih. Demikian pula wajib agar dakwahnya itu ikhlas, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dakwah untuk dirinya. Li yuqibal intisar aw intiqam mimman khalafa sabil. Ya. Bukan karena dia ingin mengalahkan orang-orang yang menyelisihi jalannya. Li'annahu idza da'a ila Allah wahdahu sara bidzalika mukhlishan wa yasallallahu lahu al-amra wa hada 'ala yadihi man syaa'a min ibadihi. Karena sesungguhnya dia jika menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka dakwahnya adalah dakwah yang mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya urusan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah melalui tangannya siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari kalangan para hambanya. Lakin idza kana yad'u li nafsihi ka'annahu yuridu ayyantasira laha wa ka'annahu yas'uru bi anna hadza aduun lahu yuridu ayyantakima minhu. Akan tetapi jika dia mengajaknya untuk dirinya, maka seakan-akan dia ingin mengalahkan musuhnya, ya, memenangkan dirinya, dan seakan-akan dia merasa yang dia dakwah itu adalah musuhnya, ya, ingin yang musuhnya yang ingin dia kalahkan. Fa inna da'wata satakunu naqisah wa rubama tunza'u barakatuha. Maka sesungguhnya apabila demikian keadaannya, niscaya dakwah itu akan kurang dan mungkin saja akan dicabut barokahnya. Fa nasihati li ikhwani talabatil ilm ayyashuru hadha syu'ur. Maka nasihatku untuk saudara-saudaraku para penuntut ilmu untuk merasakan rasa yang demikian itu, ya. Ai annahum yad'unal khalqa, ya, rahmatan bil khalqi wa ta'dhiman li dinillah azza wa jal wa nusratan lahu. Yakni mereka menyeru para makhluk, ya, karena sikap kasih sayang kepada mereka mengagungkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula menolong agamanya. Wafakallahu al-jami'a lima yukhibbuhu wa yardoh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seluruhnya terhadap perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Wahadana ila siratil mustaqim. Demikian pula semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita seluruhnya kepada jalan yang lurus. Risalah, ya, tulisan surat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kepada orang yang bertanya kepada beliau dalam bentuk tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, min Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin ila akhihil mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk saudaranya yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban li kitabikum dirakmi, ya, sebagai jawaban atas tulisan yang berurut, ya, bernomor sekian, wa tarikh ar-rabi' wal isrun awil khamis wal isrun, ya, pada tanggal 24 sampai 25, ya, di bulan 9 tahun 1409, ya, Hijriah. Suratnya ditujukan kepada beliau. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta barokahnya tercurah atas kalian. Wa as'alullah ta'ala ayyuhibbaka kama ahbabtani fihi. Dan aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencintaimu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan engkau mencintai aku. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyaj'alana jami'an min du'atil haqqi wa ansarih. Demikian pula aku meminta kepada Allah untuk menjadikan kita seluruhnya termasuk orang-orang yang menyeru kepada al-haq, menolongnya. Wa yuwafiquna lis-shawab fil i'tiqad wal qaul wal amal. Demikian pula aku meminta kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita seluruhnya kepada kebenaran dalam keyakinan, ucapan, demikian pula amalan. Summa inna kitabakum al-madkur tadammana thalathu masail. Kemudian tulisan kalian yang disebutkan terkandung padanya tiga masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, idza tabayyana lakum rujhanu qawlin kuntum taftuna atau tahkumuna bikhilafihi fahal yajuzu lakum ar-ruju' fi ma aftaitum bihi aw hakamtum. Masalah yang pertama atau pertanyaan yang pertama, jika telah jelas atas kalian rajihnya ucapan yang dahulu engkau fatwakan, ya, atau yang telah engkau tetapkan hukumnya, ya, berbeda dengan apa yang telah engkau fatwakan tadi, ya, yakni maksudnya, ya, apabila dahulu ketika engkau telah berfatwa, kemudian engkau telah jelas pada masa-masa yang berikutnya mana yang rajih dari apa yang telah difatwakan, yang itu berbeda dengan apa yang telah difatwakan, ya, apakah boleh bagi kalian untuk rujuk dari apa yang telah difatwakan atau telah ditetapkan hukumnya pada masa sebelumnya. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang tsaniyah, yang kedua. Idza tabayyana lakum rujhanu qawlin kuntum taftuna aw tahkumuna bi khilafihi falyajuzu lakum mustaqbilan an taftu aw tahkumu bima tabayyana lakum rujhanahu. Jika telah jelas bagi kalian rajihnya sebuah ucapan yang dahulu engkau atau kalian memberikan fatwa atau telah menetapkan hukum yang berbeda dengan ucapan yang rajih tadi, apakah boleh bagi kalian untuk mustaqbilan, ya, lebih memilih kepada ucapan yang lebih rajih tadi untuk kalian berfatwa atau menetapkan hukum dengan apa yang telah jelas bagi kalian kerajihannya, kekuatannya, ya. Masalah yang ketiga, hal yajuzu lil insan fi masailin khilaf ay yuftiya li syakhsin bi ahadil qawlain wa li syakhsin akhar bil qawli tsani. Apakah boleh bagi seseorang dalam masalah khilaf untuk dia memberikan fatwa kepada seseorang dengan salah satu pendapat, kemudian memberikan fatwa kepada yang lainnya dengan pendapat yang lainnya, yang berbeda, yang kedua. Wal jawabu ala hadhil masail azimah bi'aunillah wa taufiqih annakula mustamidina minallah ta'ala al-hidayah wa sawab. Dan jawaban atas masalah-masalah yang besar ini dengan pertolongan Allah dan taufiknya untuk kami mengatakan dengan menyandarkan kepada Allah Ta'ala hidayah dan kebenaran. Ammal mas'alatul ula, adapun masalah yang pertama. Famata tabayyana lil insan dha'fu ma kana alaihi minar ra'yi wa anna sawab fi ghairihi wajaba alaihi rujuk an ra'yihil awal ila ma yarahu sawaban. Maka kapanpun jelas bagi seseorang kelemahan apa yang dahulu menjadi pendapatnya dan benarnya pendapat yang ada pada selainnya, maka wajib bagi dia rujuk dari pendapatnya yang pertama kepada apa yang dia pandang benar bimuktada dalilis sahih, ya, dengan sesuai dengan tuntunan dalil yang sahih, ya, konsekuensi dari dalil yang sahih. Wa qad dalla ala wujubir rujuk kitabullah ta'ala wa sunnatur rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ditunjukkan atas wajibnya rujuk dari kesalahan yang telah dia sebutkan, yang dulu berpendapat dengannya, adalah kitabullah ta'ala dan sunnah rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qaulul khulafa ar-rasyidin wa ijma'ul muslimin wa amalul a'immah. Demikian pula ucapan para khulafa ar-rasyidun, demikian pula kesepakatan kaum muslimin, demikian pula amalan para imam kaum muslimin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Kita cukupkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.